Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Fama yuhibbu rabbuna wa yardah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yawmiddin amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan pada malam ini membaca tafsir dari surat Al-Lail dari beberapa ayat yang tersisa yang belum kita baca. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada ayat yang ke-11, yaitu wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Beliau rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat yang ke-11 ini mengatakan bahwasanya wa ma yughni anhu maluhu, dan tidak bermanfaat hartanya. Alladzi abghahu wastaghna bihi, yaitu yang melampaui batas dan merasa cukup dengan kekayaannya. Wa bakhila bihi idza halaka wa mata, dan dia, yaitu orang yang memiliki harta tersebut, dia bakhil, tidak mengeluarkan yang menjadi kewajibannya. Idza halaka wa mata, jika dia mati, fa innahu la yashabuhu illa amaluhu as-salihu. Itu ketika dia mati, sesungguhnya hartanya itu tidak akan menemaninya masuk ke dalam alam kuburnya kecuali amalannya yang soleh. Banyaknya harta ketika hidup di dunia, maka sama keadaannya ketika semua mati, yang akan masuk menemaninya ke dalam alam kubur adalah amalannya. Wa amma maluhu, adapun hartanya, alladzi lam yukhrij minhu alwajib, adapun hartanya yang dia tidak mengeluarkan darinya yang menjadi kewajibannya, seperti zakatnya tidak dikeluarkan. Fa innahu yakunu wabalan alaihi, maka hartanya tersebut menjadi akibat buruk baginya, menjadi sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Idlam yuqaddim minhu li akhirati syai'an, yaitu ketika dia tidak beramal ketika di dunia untuk akhiratnya sedikit pun. Nah, ini adalah penjelasan ayat yang ke-11 oleh beliau rahimahullah taala, bahwasanya harta yang bermanfaat adalah harta yang ketika dia gunakan ketika di dunia untuk beramal, untuk beramal kebaikan, baik dia menginfakannya ataupun memberikan, membantu kerabatnya yang membutuhkan, atau dia dengan memberikan atau menghormati anak yatim, memenuhi kebutuhannya. Nah, ini adalah yang bermanfaat. Adapun harta yang ditinggalkannya, maka ini menjadi hak dari ahli warisnya. Kemudian beliau melanjutkan menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'alaina lal huda," sesungguhnya kewajiban kamilah memberikan petunjuk. Itu kewajiban. Ay innal huda al-mustaqima tariquhu yusilu ila Allah. Maksudnya, sesungguhnya al-huda yaitu petunjuk yang lurus disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, as-siratal mustaqim ma'rifatul haq wal'amalu bihi, yaitu dia mengetahui kebenaran kemudian mengamalkannya. Nah, ini jalan atau petunjuk yang lurus ini, yusilu ilallah, akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus ini akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. wa yudni min ridahu, dan akan mendekatkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ad-dhalalu, adapun ad-dhalal, kesesatan, faturukun masdudatun anillah, maka jalan-jalan kesesatan ini tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Latusilu sahibaha illa lil adzabis syadid, tidak akan menyampaikan pelakunya illa lil adzabis syadid, kecuali menyampaikan pelakunya ke dalam azab yang pedih. Wa kullu dhalalatin finnar, iya, setiap kesesatan atau ad-dhalal ini dalam an-nar. Nah, ini disebutkan inna alaina lal huda, beliau menafsirkan bahwasanya jalan atau hidayah yang lurus ini akan menyampaikan seseorang kepada Allah dan mendekatkan kepada ridhonya. Adapun kesesatan, maka ini tidak akan sampai kepada Allah. Masdudatun anillah. La tusilu sahibaha illa lil adzabis syadid, dan pelakunya atau orang yang berada di atas kesesatan ini akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat wal ula, dan ula yaitu ad-dunya, dan memiliki kamilah akhirat dan dunia, yaitu milik Allah Subhanahu wa taala, mulkan wa tasarrufan, yaitu kepemilikan dan pengaturan. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak. Laisa lahu fihi ma musyarikun, dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu di dalam kepemilikan dan pengaturan alam semesta. Allah saja yang memiliki alam semesta, dan Allah saja yang mengatur alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Fal yarghab ar-raghibuna ilaihi fi talab, maka hendaklah orang yang memiliki keinginan itu, keinginannya ini digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam permintaan, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walyanqati roja'ahum 'anil makhluqin, dan dia memutuskan harapan dia atau ketergantungan dia dari makhluk. Idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sta'anta fasta'in billah, ketika engkau meminta maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menggantungkan kepada makhluk, tapi gantungkanlah harapan, keinginan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Fa anzartukum narun talazza, maka kami memberikan peringatan kepada kalian dengan neraka atau dengan api yang menyala-nyala. Allah memperingatkan hamba-Nya, memperingatkan manusia di dalam Al-Qur'an, di dalam banyak ayat dengan an-nar, iya. Menyebutkan banyak, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, iya. Memberikan peringatan kepada manusia. Di sini disebutkan narun talabba, ini ayat tasta'iru wa tatawaqqadu, yaitu neraka yang menyala-nyala. Iya, berkobar apinya. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kepada para hamba-Nya. La yaslaha illal ashqa. Tidak akan memasuki neraka kecuali orang yang paling celaka. Orang yang masuk ke dalam neraka adalah orang yang paling celaka. Disebutkan oleh Allah dalam ayat selanjutnya, alladzi kadzdzaba wa tawalla. Orang celaka itu adalah orang yang dia mendustakan. Mendustakan bil khobar, yaitu mendustakan khobar, kabar yang dibawa oleh para rasul. Khobar tentang akhirat, tentang yaumul jaza, ini mereka dustakan. Watawalla, dan mereka juga berpaling. Orang yang akan masuk neraka ini orang yang berpaling anil amri, dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan kepada kebaikan, dia berpaling. Nah, ini adalah orang yang akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wa sayujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan, yaitu dari neraka, orang-orang yang paling bertakwa. Alladzi yu'ti ma lahu yatazakka, yang dia memberikan hartanya, menginfakkan hartanya, bi an yakuna qasduhu bihi tazkiyatan nafsihi, yang dia menginfakkan hartanya ini tujuannya adalah untuk membersihkan jiwanya. Jadi orang yang menginfakkan hartanya dan tujuannya adalah untuk membersihkan jiwanya. Wa tathhiraha minadz dzunubi wal uyub, dan dia berinfak ini untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan aib-aib. Qasidan bihi wajhallah, yang dia melakukan ibadah ini adalah untuk mendapatkan, untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ikhlas di dalam infak, ataupun yang dia belanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fadalla hadza ala annahu idza tadammana al-infaqul mustahab taraka wajib. Maka ini ayat ini, beliau menyebutkan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya mengerjakan sesuatu yang mustahab, mengerjakan sesuatu yang sunnah, taraka wajib, kemudian menyebabkan dia meninggalkan sesuatu yang wajib, kadainin, seperti membayar hutang, wa nafaqatin, memberikan nafkah, wa nahwihima, dan yang keduanya, yang semisal dengan keduanya, seperti membayar hutang, kemudian memberikan atau memberikan nafkah, fa innahu ghairu mashru'in, maka ini tidak disyariatkan. Yang sunnah dia kerjakan, tetapi yang menjadi kewajiban dia, dia tinggalkan. Nah, ini ghairu mashru', ini tidak disyariatkan. Inda katsirin minal ulama, menurut bal takunu 'atiyatuhu mardudatan inda katsirin minal ulama, bahkan pemberian dia mardudatan ini tertolak, tidak diterima. Inda katsirin minal ulama, menurut sebagian besar para ulama. Li'annahu la yatazakka bi fi'lin mustahabin yufawwitu 'alaihi al-wajib. Karena seseorang itu tidak bisa membersihkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang sunnah dengan meninggalkan yang wajib. Ini penjelasan beliau, menyebutkan bahwasanya seseorang itu tidak bisa membersihkan jiwanya kecuali dengan yang sunnah, kemudian meninggalkan yang wajib. Maka harus dikerjakan terlebih dahulu yang wajib, kemudian yang sunnah. Bahkan di sini disebutkan di dalam perkara infak, bahwasanya dia ketika dia mendahulukan yang mustahab, kemudian meninggalkan yang wajib, maka menurut sebagian besar para ulama ini atiyatuhu, pemberiannya ini mardudatan, tertolak. Kemudian beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun 'indahu min ni'matin, yang memberikan kepadanya nikmat atau kebaikan, tujza, yang harus dia balas. Jadi orang ini berinfak dikarenakan ikhlas karena Allah, bukan karena orang lain ini memiliki kebaikan yang harus dia balas. Ay laisa li ahadin minal khalqi ala hadzal atqa ni'matun tujza illa wa qad kafa'ahu biha. Maksud ayat ini adalah bahwasanya tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang harus dibalas oleh orang yang bertakwa ini. Ya. Jadi ketika dia berinfak, ketika dia bersedekah atau amalan-amalan kebaikan yang lainnya, ini dia lakukan bukan karena orang lain memiliki kebaikan yang harus dia balas. Waqad kafa'ahu biha, karena dia telah membalas kebaikan orang lain tersebut, sehingga dia beramal, dia melakukan kebaikan terhadap orang lain bukan karena kebaikan atau hutang budi, bukan karena kebaikan orang lain yang harus dia balas. Warubama baqiyalahu al-fadlu wal-minnatu alannas, dan terkadang orang ini, orang yang melakukan kebaikan ini, dia memiliki kebaikan yang masih ada pada orang lain. Bahkan dia memiliki kelebihan, dia masih memiliki kebaikan atas orang lain. Ya. Bukan dia berhutang atas kebaikan yang orang lakukan kepada dirinya. Fatamahadha 'abdan lillah li'annahu raqiqun raqiqu ihsanihi wahdah. Dan dia benar-benar menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukan ihsan, yaitu senantiasa ihsan di dalam ibadahnya. Wa amma man baqiya 'alaihi ni'matun lin-nasi lam yajziha wa yukafi'ha fa innahu labudda an yatruka lin-nasi. Adapun orang yang masih memiliki tanggungan kebaikan, seseorang yang dia masih memiliki tanggungan kebaikan kepada orang lain, maka dia melakukan amalan-amalan itu karena orang lain masih memiliki tanggungan kepada dia, masih memiliki tanggungan kepada orang lain. Wa yaf'alu lahum ma yunqisu al-ikhlasahu, sehingga ketika dia beramal ini mengurangi keikhlasannya. Ini beliau menyebutkan di sini bahwasanya seseorang yang dia masih memiliki tanggungan kebaikan dari orang lain, maka ketika yang belum dia tunaikan, maka dia melakukan amalan sesuatu yang menjadi tanggungannya ini akan mengurangi keikhlasan yang dia lakukan. Wa hadhil ayatu wa in kanat mutanawiyatu li Abi Bakrin atau li Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayat ini, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, ini membicarakan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Ma'ruf ya Abu Bakar As-Siddiq. Sahabiyun jalil, afdalun nasi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah dari kalangan laki-laki. Ya. Ketika Amr ibn al-As bertanya kepada Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilaika, siapa manusia yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah menjawab, Aisyah. Kemudian Amr ibn al-As bertanya lagi, kultu minar rijali, dari kalangan laki-laki, abuha, yaitu bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'ruf ini ya, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Kita mengenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, iya. Tapi namanya, nama beliau siapa? Mungkin ada yang tahu. Nama Abu Bakar As-Siddiq ini namanya siapa itu? Man indahu jawab? Abdullah bin, namanya ma'ruf ya, sering kita dengar Abu Bakar As-Siddiq, tapi namanya siapa ya? Abu Quhafah ini juga punya nama. Siapa? Atik. Yang ma'ruf. Memang ada yang mengatakan Atik, tapi nama yang ma'ruf dari Abu Bakar As-Siddiq ini siapa? Abdulun Nas ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Ada yang tahu dari sebelah kanan? Abu Anas? Abu Zakaria? Siapa? Abdurrahman bin Abi Quhafah. Keliru berarti. Ini dari sekian yang hadir. Abu Ihsan. Padahal ma'ruf ini ya, sering kita dengar ya, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi namanya siapa ini? Ya? Nama beliau adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr. Ya. Namanya Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr. Iya. Masih ada lagi ya. Beliau bertemu dengan Rasulullah nasabnya pada Murrah bin Ka'ab. Ini ma'ruf ya. Abu Bakar As-Siddiq. Beliau seorang sahabiyun jalil. Bapaknya juga seorang sahabat. Beliau sahabat. Iya. Anak-anaknya pun adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cucu beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memiliki keutamaan yang sangat banyak luar biasa. Maka di sini ketika disebutkan wa hadhil ayah dan ayat ini wa in kanat mutanawilatu li Abi Bakar, yaitu berbicara tentang Abu Bakar, bal qad qila innaha nazalat fi sababihi, bahkan dikatakan bahwasanya ayat ini turun disebabkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kebaikan yang beliau lakukan. Bahkan para pemimpin Arab atau suku kabilah di zaman beliau ini mengakui kebaikan yang beliau lakukan. Ketika di awal Islam, beliaulah yang banyak membebaskan para sahabat dari kalangan budak. Salah satunya Bilal bin Abi Rabah. Kemudian juga banyak dari kalangan budak dari kalangan wanita yang beliau bebaskan. Bahkan para tokoh kabilah Bani Thaqif, salah satunya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, ini mengakui kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Disebutkan ketika perjanjian Hudaybiyah, ketika datang utusan Quraisy mendatangi Rasulullah SAW, ketika Abu Bakar menyambut Urwah ini dengan keras, maka Urwah mengatakan, seandainya aku tidak teringat dengan kebaikanmu yang belum aku balas, maka aku akan melayanimu. Ini salah satu pemimpin Bani Thaqif. Banyak yang lainnya kebaikan yang beliau lakukan. Dan beliau juga salah satu al-ashru al-mubashirna bil jannah, salah seorang sahabat yang diberi kabar gembira sebagai penduduk al-jannah, sebagaimana Rasulullah bersabda wa Abu Bakrin fil jannah. Banyak keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau digelari dengan As-Siddiq, yang membenarkan salah satu pendapat atau salah satu sebabnya adalah peristiwa yang masyhur, masyhur bersama kita peristiwa tersebut, yaitu ketika sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Mungkin ada yang tahu kenapa digelar dengan As-Siddiq. Hari salah satu ada pendapat bahwa beliau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, ketika kaum Quraisy mendustakan apa yang beliau sampaikan bahwasanya beliau pergi ke Baitul Maqdis kemudian dimi'rajkan itu dalam satu malam. Orang-orang Quraisy tidak percaya. Mereka mendustakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian orang-orang Quraisy ini datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq, in kana qala faqad shadaqa, jika dia mengatakan demikian maka itu benar. Beliau membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lain tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ini beliau mengatakan bahwasanya innallaha ba'athani ilaikum, sungguhnya Allah telah mengutus aku kepada kalian. Fakultum kadzabta, ya dahulu ya, karena sebagian para sahabat ketika Rasulullah SAW pertama kali diutus, fakultum kadzabta, engkau dusta. Faqala Abu Bakrin shadaqta, dan Abu Bakar ini langsung membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau merupakan salah satu seorang yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan jangan dibayangkan bagaimana, bisa dibayangkan bagaimana beliau di dalam mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Ketika kisah Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berinfak, bersedekah. Ketika Umar mengatakan bahwasanya hari ini aku akan mendahului Abu Bakar di dalam berinfak. Umar datang dengan apa? Setengah hartanya. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu seperti ini, yaitu semisal yang dia bawa itu setengahnya. Ketika Abu Bakar datang, ternyata dia membawa seluruh hartanya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, Allah dan Rasulnya. Maka Umar mengatakan, la asbiquhu syai'un abadan, aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq selama-lamanya. Makanya beliau ini adalah orang yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga orang yang paling banyak hartanya di dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ayat ini disebutkan oleh beliau rahimahullah taala bahwasanya hadil ayah ini berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan beliau mengatakan sebab turunnya ayat ini adalah karena Abu Bakar As-Siddiq. Fa innahu radhiyallahu anhu ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, karena tidak ada seorang pun di sisi beliau yang harus beliau balas kebaikannya. Hatta wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa ni'matar rasuli allati la yumkinu jazaa'uha, kecuali tidak ada yang bisa dibalas oleh Abu Bakar kecuali yaitu nikmat ar-rasul yang tidak mungkin dibalas, yaitu nikmat dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Islam, wa ta'limul huda wa dinil haq, demikian pula tentang pengajaran petunjuk dan kebenaran. Ini yang tidak dibasa dibalas. Fa inna Allah, fa inna lillahi fa inna lillahi wa rasulahu, karena sesungguhnya Allah dan Rasulnya, inilah al-minna ala kulli ahadin, Allah dan Rasulnya ini adalah karunia untuk seluruh makhluknya. La yumkinu laha jazaa'u wa la muqabalatan, dan tidak mungkin ini dibalas, dan tidak ini tidak mungkin dibalas karena ini adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa al-Islam. Fa innaha mutanawilatin likulli man tasafa bihadhil wasfi. Maka ayat ini ada, dan ayat ini juga untuk seluruh orang yang bersifat dengan sifat ini. Falam yabqa li ahadin alaihi minal khalqi ni'matun tujza, yaitu orang yang beramal dikarenakan atau melakukan kebaikan dikarenakan tidak ada yang perlu dia balas lagi dari orang lain kebaikannya, yaitu dia benar-benar fabaqiyat a'maluhu khalisatan liwajhillahi ta'ala, dia melakukan amalan ini karena ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang ketika beramal, ketika kita membantu atau kebaikan orang lain, ketika dia punya jasa kepada kita, nah ini disebutkan oleh beliau rahimahu ta'ala, ini bisa mengurangi keikhlasan seseorang karena orang lain itu punya jasa terhadap dirinya. Nah, disebutkan dalam ayat ini bahwasanya ini mengisahkan tentang Abu Bakar dan orang-orang yang dia bersifat dengan sifat ini, yaitu dia beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena dia mempunyai tanggungan kebaikan yang harus dia tunaikan. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Tetapi yaitu orang yang beramal tadi itu mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan kelak itu orang yang dia beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merasakan kepuasan. Hadal atqa, yaitu orang yang bertakwa ini, dia akan mendapatkan kelak di akhirat, akan mendapatkan balasan. Yu'tihullahu, Allah akan memberikan kepadanya berbagai jenis min anwa'il karomat wal masubat. Allah akan memberikan kepadanya berbagai kemuliaan dan balasan pahala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini adalah tafsir dari ayat atau dari surat Al-Lail yang telah disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Yaitu beliau menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang beramal dan sifat-sifat dari amalan mereka. Demikian tafsir yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala tentang surat Al-Lail ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Mudah-mudahan apa yang kita baca bisa memberikan manfaat bagi kita, bisa senantiasa mendorong kita untuk melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencatat amal kebaikan kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada lebihnya maka dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka apabila ada kurang maka dari sedikitnya ilmu yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya, itu surat Al-Duha, pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.